Yuk kita sambut kehadiran dari Jihan Audi Monata Rena KDI Matur Sembanuun. Sama-sama Mas Bram. Satu cilu boleh goyang bareng-bareng lagi ya.